kwa chini. Are kigwiji gwiji kukatemea sumu laini. Are no diggity, no doubt, so wicked, no count. No diggity, no doubt, so wicked, no count. Nyaka mende ya nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Utamu umekole ya nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Umama naka mende ya nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Utamu umekole ya nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Hey, siwezi feri. Ah, yeah, yeah. Sikemu kwa kiganja nyonga mneli. Ah, bembembe. Chaga kwa kitanda ziseme kweli. Ah, yeah, yeah. Kama zanta vojo chola, chola. Kwenye kucha baba kora, kora. Lazima tutie fora, fora. Ah, yeah, yeah. Kama kanta vojo chola, chola. Kwenye kucha baba kora, kora. Lazima tutie fora, fora. Mami, yeah. No diggity, no doubt, so wicked, no count. No diggity, no doubt, so wicked. Oh, nakamende nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Utamu umekole nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Umama nakamende nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Utamu umekole nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu. Are, chikono, chikono. Chikono lefty, chikono, chikono, chikono, chikono righty, chikono, chikono, chikono, chikono kati, chikono, chikono, chikono, chikono wote, chikono twene. Nyatu, nyatu, nyatu, nyatu, nyatu.